Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah.